Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Allah berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ, di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sementara sebetulnya mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik, ya. Itu nifak, yang disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Karena nifak itu ada dua macam, akhi. Ada nifak amali, itu nifak perbuatan. Yang kedua yaitu nifak i'tiqadi, yaitu nifak keyakinan. Nifak yang pertama ini disebut nifakun asghar, nifak yang kecil. Sedangkan nifak i'tiqadi itu adalah nifakun akbar, nifak yang besar. Apa itu nifak amali, nifak kecil? Yaitu seseorang jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan, seperti berdusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Nabi mengatakan ayatun nifak thalas, tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza tumina khan, apabila diberikan kepercayaan dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila ia berjanji ia tidak menepati. Ya. Apakah berarti orang yang berdusta langsung kita cap munafik? Ya, tentu tidak. Orang yang jatuh kepada nifak amali ini pelakunya disebut fasik. Pelakunya disebut apa? Fasik. Dia muslim-muslim, dia mukmin-mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya, yang tidak sempurna keimanannya. Nah, ini namanya nifak amali atau nifakun asghar. Yang kedua yaitu nifak i'tiqadi, atau disebut dengan nifak besar, yaitu seseorang memperlihatkan keislaman, akan tetapi hatinya tidak beriman, hatinya kafir kepada Allah. Ia perlihatkan keislaman hanya sebatas karena takut saja. Ya, sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhwan Islam, munafik yang disebut dengan nifak akbar. Di Mekah belum ada orang munafik. Ya, kenapa? Karena Islam waktu itu lemah. Nah, ketika Islam telah kuat di kota Madinah, telah tegak di daulah Islamiyah di sana, mulailah muncul orang-orang munafikin. pentolannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, tadinya dia mau dijadikan sebagai pemimpin di kota Madinah. Tapi dengan kedatangan Rasulullah, akhirnya tidak jadi. Maka dia menaruh rasa dendam, menaruh rasa kebencian. Akan tetapi ia tidak bisa memperlihatkannya. Dia terpaksa beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ya, ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak namanya Abdullah juga, Pak. Dia seorang sahabat yang mulia. Ya. Allah mengatakan, wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Artinya, orang-orang munafik itu imannya sebatas ucapan. Dan ini bantahan terhadap orang-orang murjiah. Di mana orang-orang murjiah mengatakan iman itu cukup ucapan. Sebagaimana pernah saya sebutkan, ya, bahwa murjiah itu ada tiga macam. Ada gulatul murjiah namanya. Apa itu gulatul murjiah? Yaitu mereka yang punya keyakinan bahwa iman itu hanya sebatas ucapan saja. Kalau ada orang yang berucap syahadat, maka dia beriman, imannya sempurna, walaupun hatinya tidak beriman. Sehingga atas konsekuensi ini berarti orang munafik beriman, Pak. Ini batil. Yang kedua, ya, ini adalah firqah Qaramithah, murjiahnya pengikut Hamdan bin Qurmut, yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan di hati saja. Kalau orang sudah yakin dengan hatinya, udah dia beriman, walaupun dia mengucapkan kata-kata kufur sekalipun juga, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar sekalipun, gak pengaruh. Yang penting hati, kata mereka. Kalau di Indonesia ini disebut dengan agama kepercayaan, Pak. Yang penting percaya aja udah. Ya, ente percaya, ente berbuat syirik, berbuat dosa, apa terserah deh, iman ente sempurna. Nah, ini namanya Qaramithah. Ada lagi sebut yang ketiga, Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya Fuqaha, maksudnya itu Abu Hanifah dan ya kawan-kawannya. Mereka punya keyakinan bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, adapun perbuatan tidak termasuk iman. Kata mereka, amal tidak termasuk iman. Orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah, kemudian meyakini dengan hatinya, sudah cukup. Walaupun dia berbuat kekufuran, melakukan hal-hal yang itu merupakan syirik besar. Nah, ini murji'atul fuqaha namanya, Pak. Ini pun juga tidak dibenarkan. Adapun keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu ya tiga. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh Ahlussunnah berkeyakinan bahwa amal termasuk iman. Dan bahwasannya amal mempengaruhi iman. Ya. Allah berfirman, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Ya, akan tetapi, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukan mereka sebagai kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan dengan kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena yang tahu apa yang ada di hati manusia siapa? Allah. Rasulullah hanya diberitahukan oleh Allah beberapa orang saja. Tidak diberitahukan semuanya. Iya. Maka Rasulullah SAW pun mempergauli mereka sebagaimana halnya kaum muslimin. Karena kaidah Islam, Pak, yang harus kita ketahui, siapa yang memperlihatkan keislaman, maka kita hukumnya sebagai seorang apa? Muslim. Adapun apa yang ada di hatinya, ya diserahkan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ya wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan nar haqq. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasannya surga benar, surga neraka ada, maka pasti Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Artinya, siapa saja yang memperlihatkan ini sudah, dia dianggap apa? Muslim. Adapun yang ada di hatinya, hanya Allah yang tahu. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. "Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam wa hisabuhum ala Allah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, ya, orang-orang kafir supaya masuk Islam. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka terpelihara darahnya dariku, kata Rasulullah. Dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya, siapa saja yang memperlihatkan keislaman, wajib kita hukumi dia sebagai seorang apa? Muslim. Karena suatu ketika Nabi SAW mengirim pasukan, dan di situ ada Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah, ya, berusaha membunuh seorang kafir yang dia sudah banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya dia kejar itu orang, ketika dia pedang sudah di depan dia, orang kafir ini berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa yang terjadi? Bilal berpikir, ini orang cuma ketakutan aja ini. Dibunuh juga. Tapi Bilal merasa gelisah. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW. "Hai Rasulullah, aku tadi membunuh orang, ya, yang sudah banyak membunuh kaum muslimin. Dan ketika aku hendak ayunkan pedangku, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi aku tetap bunuh dia." Apa kata Rasulullah? "Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Bilal, "Tapi hai Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut saja." Kata Rasulullah, "Afala syaqaqta qalbah?" Kenapa kamu enggak belek saja hatinya supaya kamu tahu dia mengucapkannya karena takut atau bukan? Terus Rasulullah ulang-ulangi. Sampai-sampai Bilal berkata, "Andaikan aku baru masuk Islam pada waktu itu." Iya. Lihat di akal Islam, a'azakumullah wa iyaya. Rasulullah SAW marah banget kepada Bilal. Padahal orang ini sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Makanya siapa saja yang memperlihatkan keislaman di mata kita, ya sudah, kita dihukum, kita hukum dia sebagai apa? Muslim, selesai. Ya. Adapun apa yang ada di hatinya, kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyai. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Maksudnya menipu artinya, Pak, ya, orang-orang Arab itu memutlakan kata menipu itu memperlihatkan sesuatu padahal tidak, hatinya tidak demikian. Itu termasuk menipu dalam bahasa Arab. Ya. Maka Allah mengatakan yukhadi'unallah walladzina amanu ay biidharihim ma adharuhu minal iman ma israrihim al-kufr. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, artinya dengan memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan, وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Allah tidak akan tertipu. Dan Allah pun juga mampu untuk membela kaum mukminin. Maka siapa saja yang ingin bermakar untuk Islam, pasti makar itu akan kembali kepada dirinya. Iya. Semua orang yang berbuat maksiat, maksiat itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Orang munafik menipu Allah. Allah mengatakan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena Allah itu tidak akan pernah bisa dimudaratkan oleh dosa-dosa anak Adam. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, ya, innaka lan tadurruni fatadur, ya, lan tanfa'uni fatanfa'uni, disebutkan dalam hadis itu, ya, Nabi Allah berfirman, hai anak Adam, engkau tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Tidak pula engkau akan mampu untuk memberikan mudarat kepadaku. Dalam hadis qudsi itu, Pak. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor 24 itu. Jadi coba antum merujuk. Di mana di situ dikatakan bahwasanya perbuatan dosa kita itu tidak akan mempengaruhi Allah sama sekali. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, ya perbuatan baik buat kamu juga. Dan jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu buat kamu juga. Allah tidak sama sekali tidak terpengaruh oleh perbuatan buruk manusia. Makanya Allah mengatakan, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wama yashurun, dan mereka tidak merasa. Artinya mereka mengira, ya, dengan kebodohan mereka itu, bahwa perbuatan mereka tersebut, ya akhwan Islam, ya, bermanfaat untuk mereka. Mereka kira dengan perbuatan seperti itu Allah dan Rasulnya akan tertipu. Tapi sama sekali tidak. Tak akan pernah. Justru Allah Subhanahu wa taala membongkar, ya, akan kemunafikan mereka itu. Ikhwatul iman, kata Sa'id dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Qatadah, na'atal munafiq inda kathir khan'ul akhlaq yusaddiqu bi lisanihi wa yunkiru bi qalbihi wa yukhalifu bi amalihi. Di sini Allah mensifati orang munafik. Apa itu? Mereka itu akhlaknya buruk. Membenarkan dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya, dan disalahi oleh perbuatannya. Ini sifat orang munafik, Pak. Orang munafik itu ngomongnya A, tapi hatinya B. Itu munafik tuh, Pak. Ya kalau kita ngomong ke orang lain, ya gampang insyaallah, padahal hatinya enggak. Kadang kita suka berjanji, ya insyaallah saya besok datang, padahal dia dalam hati apa? Enggak ah, malas. Nah itu sifat munafik ya akhwat Islam. Maka kata beliau, ya, mereka itu akhlaknya buruk. Apa itu? Mereka membenarkan dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya, dan menyalahi dengan perbuatannya. Makanya orang beriman itu, Pak, antara hati dan ucapan dan perbuatan itu sinkron. Ketika dia mengucapkan A, memang betul di hatinya dan betul-betul diamalkan dalam hidupnya. Kalau orang munafik enggak, orang munafik cuma ngomong tok lisan tapi hatinya menyalahi, perbuatannya pun juga tidak mengikuti. Insyaallah salamat wal afiyah, kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan, Pak. Ya. Yusbihu ala hal wa yumsi ala ghairihi. Kata Qatadah, orang munafik itu di waktu pagi di atas satu keadaan, di waktu sore sudah berubah lagi. Wa yumsi ala hal wa yusbihu ala ghairihi. Yatakaffa takaffu as-safinah kullama habbat rihun habba ma'aha. Di waktu sore dia berada di satu keadaan, di waktu pagi sudah berbeda lagi. Dia terombang-ambing seperti perahu yang terombang-ambing di lautan. Ya, setiap kali ada angin yang berhembus dia ikut angin. Itu sifat orang munafik, Pak. Tidak punya pendirian yang kuat. Ya, dalam memegang keimanan. Ingin itu mengikutin orang. Kalau orang berbuat baik, ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk, ikut berbuat buruk. Ya tergantung mana yang paling banyak lah. Bukan seperti itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu tetap kokoh dan tegar di atas keimanannya. Walaupun manusia ya menyimpang dari keimanan. Subhanallah ikhwata Islam, a'azakumullah wa'iyai. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, penyakit apa? Ibn Mas'ud berkata yang dimaksud adalah penyakit ragu. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas. Sementara Tawus berkata penyakit yang dimaksud yaitu riya. Sementara Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud adalah penyakit munafik. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, penyakit adalah maradun fid din, penyakit dalam agama. Walaysa maradun fil ajsad, bukan penyakit dalam tubuh, bukan. Dan penyakit dalam agama ini, Pak, lebih berat. Iya. Yeah. Kalau ada orang dikasih penyakit tubuhnya, meriang, sakit, ya, mahnya, dan yang lain masih mending. Kalau kita dikasih sakit badan tuh, Masya Allah, Pak, bisa menggugurkan dosa, Insya Allah. Yang ngeri itu kalau penyakitnya itu penyakit apa? Din, hati. Penyakit ragu, penyakit munafik, na'udzubillah. Penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu. Ya. Wah, ini berat banget. Sebab penyakit seperti itu akan kita bawa sampai kuburan, sampai di akhirat bahkan, ya akhwan Islam. Makanya perhatian kita terhadap hati itu, akhi, lebih harusnya daripada perhatian terhadap anggota badan kita. Ya, kalau kita badannya sakit segera berobat ke dokter. Maka kalau kita badannya hatinya sakit, kita harus bisa merasakan. Kalau hati kita sudah tidak bisa merasakan sakitnya hati, Pak, penyakit hati, itu tanda, tanya. Jangan-jangan nih hatinya sudah mati. Iya. Kalau badan yang sehat, ketika sakit dia akan merasakan rasa sakit. Kalau antum sehat, tiba-tiba kena flu, saya yakin antum akan merasa itu. Demikian pula, kalau hati sehat, kena punya penyakit, pasti akan merasa itu, Pak. Galau, gelisah, dan yang lainnya. Iya, itu tanda, sinyal, bahwa di dalam hati kita ada apa? Penyakit, ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyak. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Dan subhanallah, Pak, orang munafik itu disifati oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun. Badannya itu Masya Allah, Pak, membuat orang kagum. Allah berfirman tentang orang munafik dalam surat Al-Munafikun itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu lihat kepada mereka, maka badan mereka itu membuat kamu kagum. Artinya orang munafik itu hanya mikirin badan tok, tapi tidak pernah mikirin apa? Hatinya gitu loh. Ada orang terkadang masya Allah, kalau untuk badan dah sampai keluar ratusan ribu bahkan jutaan gak masalah. Yang penting kelihatan ganteng gitu kan, yang penting cantik, yang penting wah masya Allah. Bahkan di antara mereka ada yang supaya kelihatan badannya wah ganteng, kuat. Tapi tidak pernah mikirkan apa? Hatinya. Bukan berarti kita tidak boleh mengolah badan, Pak. Kalau kita mengolah badan, misalnya antum fitness, antum apa, ya silakan aja. Selama kita tetap waspada tentang hati kita. Kalau kita betul-betul memikirkan hati kita, maka itu yang insya Allah, Pak, menjadi keselamatan kita, insya Allah. Makanya lihat, Pak. Ya. Allah mensifati orang munafik badannya mengagumkan. Dan kalau antum melihat ya sifatnya kaum mukminin ya, ya biasa-biasa aja. Makanya ya akhal Islam anzakumullah wa iyyakum. Dari itulah para sahabat, mereka pengaruh apa perhatiannya kepada hati lebih dibandingkan dengan perhatian mereka kepada badan. Ya. Mereka betul-betul orang yang paling bening hatinya. Orang yang paling baik hatinya. Orang yang dipenuhi dengan keimanan. Iya. Baju mereka, kalau kita lihat para sahabat tuh, Pak, bajunya kasar-kasar, tapi hatinya lembut-lembut. Sementara kita di zaman sekarang bajunya lembut-lembut, Pak, tapi hatinya keras-keras. Iya. Allahul musta'an wal hitiklan. Akibat daripada apa? Yaitulah kita lebih sering memikirkan tubuh kita, badan kita, daripada memikirkan hati kita. Fa'allahul musta'an. Fi kulubihim marad. Di hati mereka ada apa? Penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan lagi penyakit yang ada itu. Ya. Yeah. Itu orang munafik itu, Pak. Ketika diturunkan ayat-ayat Al-Quran malah bertambah penyakit, Pak. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124-125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Ya. Apabila diturunkan surat dari Al-Quran, di antara orang munafik ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkan surat Al-Quran itu? Lalu Allah berfirman, adapun orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dengan diturunkannya Al-Quran. Dan mereka pun bergembira. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit, itu penyakit kemunafikan, dengan diturunkan Al-Quran bertambahlah penyakit yang ada di hati mereka. Ya, di samping penyakit yang ada itu bertambah lagi. Dan mereka pun mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ya akhi, makanya ada orang baca Quran bukan sembuh penyakitnya, Pak. Tapi malah apa? Malah tambah. Kenapa? Karena ia membaca Al-Quran tidak disertai dengan apa? Keyakinan. Tidak disertai dengan apa? Keimanan. Makanya, siapa saja yang ingin Al-Quran siapa yang tidak ingin Al-Quran menambah penyakit, pelajarilah iman dulu, baru kemudian pelajari Al-Quran. Dahulu para sahabat berkata, kunna nata'allamul iman, thumma nata'allamul Quran, fazdada imana. Ya. Kami dahulu belajar dulu iman, setelah itu kami belajar Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami. Ya. Karena butuh akidah, Pak, butuh akidah. Maka kalau kita belajar Al-Quran tapi hati kita penuh dengan penyakit kemunafikan, Al-Quran malah apa, Pak? Malah menambah penyakit. Tapi ketika hati kita memang betul-betul tujuan membaca Al-Quran adalah untuk menyembuhkan penyakit, insyaAllah akan sembuh biiznillah. Tapi itu butuh apa? Waktu. Ada seorang tabi'in berkata, iya, ini ukabidul Quran 20 sana. Aku berjuang untuk terus membaca Al-Quran 20 tahun lamanya. Lalu aku diberikan kenikmatan membaca Al-Quran setelah 20 tahun. Waduh, 20 tahun Pak, bayangin. Berjuang untuk terus membaca Al-Quran. Iya. Setelah 20 tahun baru, ya dia mengatakan, setelah 20 tahun aku merasakan kenikmatan. Memang kita butuh perjuangan untuk mencucikan hati kita ini terkadang, ya akhul Islam. Iya. Saya bawakan perkataan tersebut untuk menyebutkan kepada kita, Pak. Artinya jangan kita putus asa gitu loh. Saya kok kalau baca Quran kok kayak gimana ya? Ya, ayat-ayatnya itu kok, aduh. Ya, nah itu berarti penyakitnya berontak gitu, Pak. Kalau gitu teruskan. Teruskan berarti namanya obat. Kalau dimakan belum apa kuat, berarti dosisnya kurang. Tambah lagi dosisnya. Kalau antum baca Al-Quran kok cuma satu lembar, gak sembuh penyakitnya, Mas. Iya. Baca lagi Quran, terus baca, baca. Kalau bisa dalam satu hari antum baca satu juz. Dan rutinkan insyaAllah dengan kesabaran antum membaca Al-Quran, sembuh penyakit kita, ya akhwal Islam, a'azakumullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa'u lima fis sudur. Ya, penyembuh apa yang ada di dalam hati. Ya khotul Islam, ma'azani Allah wa'iyakum. Fi kulubihim marad, fazadahumullahu marada. Lalu Allah pun tambahkan penyakit mereka tersebut. Ya, ay syarran ila syarrihim madhalalatan ila dhalalatihim. Artinya keburukan ditambah lagi keburukan, kesesatan ditambah lagi kesesatan. Iya. Kenapa? Karena mereka selalu mengikuti hawa nafsu. Karena mereka, ya akhwat Islam, sebetulnya memang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, maka bagi mereka azab yang pedih, ya, disebabkan oleh karena mereka mendustakan. Dalam qiraat yang lain, bima kanu yukadzibun. Dalam qiraat ini, bima kanu apa? Yakdzibun. Kata Ibnu Katsir, waqad kanu mutasifina bihadza wa hadza. Mereka dahulu, orang-orang munafikin itu mempunyai sifat ini dan itu. فَإِنَّهُمْ كَانُوا كَذَبَهْ يَقْذِبُونَ بِالْحَقْ وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا. Karena orang-orang munafik itu, Pak, mereka itu suka berdusta kalau ngomong. Dan mereka pun juga mendustakan kebenaran. Sehingga mereka menggabungkan dua perkara yang buruk. Sudahlah dia mendustakan kebenaran, sudah begitu dia, Pak, ngomongnya suka dusta. Iya. Yeah. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفي عليه السلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. Imam Al-Qurtubi pernah ditanya, apa sih hikmahnya? Kenapa sih Rasulullah tidak membunuhi orang munafik aja? Iya, kenapakah orang munafik dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menyebutkan di antara jawabannya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Waktu itu Rasulullah ditanya tentang itu, kata Rasulullah, akrahu an yatahaddatsa al-arab anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Aku tidak mau nanti orang-orang Arab akan berbicara bahwa Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Artinya Rasulullah SAW tidak membunuhi orang munafik itu, Pak, karena dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Iya. Sebab kan orang munafik itu di zaman Rasulullah memperlihatkan keislaman tidak? Ikut sholat tidak? Iya, ikut sholat. Nah, kalau dibunuh sama Rasulullah SAW, nanti orang akan berkata, "Wih, Muhammad membunuh temannya sendiri. Ini gimana sih?" Akhirnya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dan ini kaidah dalam Islam, Pak. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mudarat itu lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Fahami kaidah itu baik-baik. Ya, karena kaidah itu sangat agung sekali ya akal Islam. Ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lalu Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, "Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan kemunafikan kalian dan amalan maksiat kalian itu." Apa kata mereka? "Kami tidak berbuat rusak kok, tapi kami ingin memperbaiki." Masya Allah. Lihat, Pak. Orang munafik itu hatinya kebalik, Pak. Ya. Orang munafik itu hatinya apa? Terbalik. Melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran. Dan melihat kebenaran dalam bentuk kebatilan. Akibat kemunafikan mereka. Dan ini jenis hati yang paling berat ini, Pak. Kalau hati yang mati itu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Tapi kalau hati sudah terbalik, melihat kebenaran sebagai kebatilan, melihat kebatilan sebagai apa? Sebagai kebenaran. Subhanallah. Lihat Allah mengatakan, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard." Apabila dikatakan kepada mereka, "Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi." Ay la ta'saw fil ard. Jangan kalian berbuat maksiat. Iya. Akhwal Islam, di sini Allah menyebut bahwa berbuat maksiat itu kerusakan di muka bumi. Kemunafikan itu merusak bumi. Kekafiran itu merusak bumi. Kemaksiatan pun merusak bumi. Dan memang benar. Bukankah Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa manusia. Dan memang ya akhi, perbuatan dosa itu merusak alam semesta ini, Pak. Iya. Lihat saja. Hajar Aswad. Hajar Aswad, tahu kan Hajar Aswad? Itu Allah turunkan dari surga dalam keadaan putih bersih, kata Rasulullah. Sawadatu khotoya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Lihat, Pak, ya. Batu yang tadinya putih bersih jadi hitam gara-gara apa? Dosa. Itu menunjukkan dosa pengaruh loh, Pak. Iya. Makanya dosa pengaruh terhadap kesuburan tanah. Dosa terpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Dosa pun terpengaruh terhadap apa? Ya, udara. Pasti itu ya akhwal Islam. Ya, kalau sekarang kita lihat pemanasan global, ini gara-gara alam sudah tidak ramah lagi. Bukan alam gak ramah, manusianya yang banyak maksiat. Katanya lapisan ozon dah bolong. Ya, gara-gara apa? Karena ada rumah-rumah kaca. Bukan itu, tapi karena gara perbuatan manusia, perbuatan maksiat anak Adam, itu yang paling berat ya akhwal Islam. Makanya kan kata Rasulullah, ya ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan beberapa sahabat, lewat orang kafir. ya, lewat jenazah orang beriman sedang digotong ya. Kemudian Rasulullah berkata, mustarih, dia beristirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir. Kata Rasulullah, mustarah min, dia diperistirahatkan darinya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya istirahat dan diperistirahatkan? Kata Rasulullah, innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Seorang mukmin kalau meninggal dunia, ia beristirahat dari penatnya dunia dan lelahnya dunia. Wa innal kafira idza mata, sebaliknya, orang kafir kalau meninggal dunia, istaraha minhul ibad wal bilad. Kata Rasulullah, akan beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Masya Allah. Orang kafir kalau meninggal dunia beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Artinya kekafiran itu merusak mereka, menyakiti mereka. Makanya ya akhal Islam, subhanallah. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, angin masih membawa bau orang yang bergibah. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, para sahabat masih mendengar tasbihnya makanan yang sedang dimakan. Tapi kemudian setelah itu tidak lagi terdengar karena banyaknya maksiat. Rasulullah SAW pernah suatu malam mau keluar. Kata Rasulullah, inni kharajtu ilaikum li ukhbirakum an lailatul qadar. Aku sengaja malam ini keluar kepada kalian untuk mengabari kapan bulan ini akan terjadi Lailatul Qadar. Fatalaha minkum rajulan. Rupanya di antara kalian ada yang berantem. Farufi'at, gara-gara itu Allah angkat beritanya. Fa'asa an yakuna khairul lakum, kata Allah, kata Rasulullah, mudah-mudahan itu baik buat kalian. Gak jadi diberitahu oleh Allah gara-gara ada dua yang bertengkar. Makanya subhanallah ya akhi, itulah hakikat berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang beriman berbuat kebaikan. Amalan soleh pengaruh, Pak. Makanya kan disebutkan dalam hadis bahwa innal alim, orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'il bahar. Dimohonkan ampunan oleh apa yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu. Kenapa ya akhi? Karena ilmu itu akan menimbulkan amal. Dan itu pengaruhnya luar biasa dahsyat. Ya, untuk alam semesta ini. Untuk bumi. Berkah, Masya Allah. Ya, makanya ya akhwan Islam ya. Semakin suatu negeri itu dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, semakin diberkahi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Makanya ya akhwal Islam, ketika bumi itu dipenuhi maksiat, keberkahannya berkurang. Semakin bumi dipenuhi maksiat, semakin berkurang keberkahannya. Sampai kepada titik krisis. Di mana Rasulullah SAW akan mengabarkan sebelum Dajjal datang, kata Rasulullah, Allah akan menahan setengah air hujan di tahun pertama. Di tahun kedua Allah tahan 2/3 hujan. Di tahun ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Dan di saat itu tidak ada makanan. Ya. Bahkan Pak, ala salah satu apa sih yang menangani masalah makanan yang di PBB itu si UNICEF apa ya? Ya. Mengatakan hasil penelitian mereka, jumlah makanan di dunia semakin berkurang. Semakin berkurang dan akan terus berkurang memang akibat maksiat manusia. Kenapa? Karena maksiat itu memang mencabut keberkahan. mencabut keberkahan bumi ini, semakin berkurang, semakin terus sampai kepada titik klimaks nanti. Nanti pas zaman Nabi Isa kembali menjadi apa? Ya, di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa akan kembali semakin berkah lagi, kata Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai satu buah delima bisa dimakan 8 orang. Ya, saking berkahnya di zaman tersebut. Kenapa? Karena waktu itu bumi dikuasai oleh iman dan Islam, sehingga memberkahi akal Islam, anzakumullah. Makanya maksiat selama-lamanya tidak akan memberkahi, bahkan mencabut keberkahan. Makanya ya akhi, perbuatan dosa itu merusak bumi. Maka Allah mengatakan di sini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan kemunafikan kalian, perbuatan dosa-dosa kalian itu. Tapi rupanya dasar orang munafik, hatinya sudah tertutup mati. Mereka berkata, justru kami sedang berbuat islah, berbuat baik. Udah azan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.